buka catatan bab al-ittihad, poin wajib mengakhirkan mubtada masalah apa? Masalah 19 wajib mengakhirkan mubtada ya. Sama yang wajib mengakhir khobar ya. Buka dulu yang wajib mengakhirkan mubtada. Nah. Al-mas'alah at-tasi'ah as-sirah. Poin yang ketiga, ayat tarina bi'illa au bi'innama. Nah, ini lafadznya diganti saja. Ayat tarina bi'illa lahdon au maknan. Jadi bikin namanya dibuang. Ayat tarina bi'illa lahdon au maknan. Contohnya tetap. Nah, kalau yang lahdon itu benar-benar beriringan. Ya. Kalau yang makna itu secara makna. Walaupun tidak beriringan langsung. Baik, lafaz innama ini secara makna sama maknanya dengan lafaz illa. Nah, jadi kalau ada lafaz yang diinginkan untuk pembatasan atau khasar, maka diakhirkan. Kalau yang diinginkan itu adalah mengakhirkan khobar, maka yang diinginkan ialah membatasi pengertian khobar, maka khobarnya yang diakhirkan. Baik. Untuk yang mubtada, poinnya apa, Pak? Sebelumnya. Nah, yaitu poin yang ke-20 al-mas'alah al-istirwan. Poin yang kedua, ayat tarinal mubtada bi illa au innama. Ini juga begitu. Bi illa lafdan au maknan. Cirinya ini khobarnya berupa sibul jumlah ya. Nah, supaya mubtada-nya diakhirkan. Nah, adapun kalau tidak berupa sibul jumlah biasanya, nah, malana ilat tiba Ahmad innama inda kazir. Baik, jadi itu terkait dengan lafaz tadi, ayat tarina al-mubtada bi'illa lafdan au makna. Saya, jelas ya. Kejadian tidak ada muskilah lagi ya, karena contoh dalam innama kok innama pisah sama mubtada-nya atau khobar-nya ya, padahal katanya beriringan ya, contohnya makna, secara makna. Jadi secara makna dicontohkan dengan innama, karena makna innama itu sama dengan lafaz illah secara fungsi. Baik, selanjutnya dibuka pelajaran baru. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Ibnu Malik rahimahullah fasl. Fi ma wala walata. Wa in al musyabbahat bilaisa. Pasal tentang ma, la, lata, dan in yang diserupakan dengan amalan laisa. Rahimahullah. I'mala laisa u'milat madunain ma'abakon nahwi wa tartibin zukin. Diamalkan seperti amal laisa sima tanpa disertaiin dengan tetap menunjukkan nafi dan tertib yang bisa dimaklumi. Wasabqa harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Mendahulukan huruf jar atau dharf seperti contoh ma bi anta ma'niyan. Kamu tidak perhatian sama aku. Dibolehkan oleh para ulama ahli nahwu. Wa rafa ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Merafakan isim yang diatafkan dengan huruf lakin atau bal setelah isim yang dinasabkan oleh ma, hukumilah wajib bagimu sekiranya ini terjadi. Wa ba'da ma wa laysa jarrul bal khabar wa ba'dala wa nafikana qad yujar. Setelah ma dan laisa seringnya ada khobar yang mengejarkan khobarnya, sedangkan setelah la dan nafinya karena jarang ada bak yang mengejarkan khobarnya. Fi nakirati umilat kalaisala wa qadari la tawa in dal amala la diamalkan seperti laisa pada isim-isim nakirah. Terkadang lata dan in juga mengikuti amalan ini. Wa mali lata fi siwahinin amal wa khatfu dirah ifasha wal aqsuqal. Dan tidaklah bagi lata beramal pada selain lafad hina, membuang isimnya sering terjadi. Sebaliknya, membuang khobarnya jarang. Wallahu ta'ala alam. Pembahasan tentang faslun fima wala wala tawain al-musyabahat bilaisa fihi masail. Al-mas'alatul ula, Tusamma ma wala wala ta wa in al hurufa al musyabbahata bilaisa. Li'annaha ta'malu amalaha wa tu'addi ma'naha wa tu'addi ma'naha. Tayyib. Ma, la, lata dan in disebut al-huruf al-musyabbaha bilaisa karena beramal seperti amalnya laisa dan mengandung makna seperti maknanya laisa. Jadi makna sama semua ya, seperti laisa, amalnya juga sama semua. Nah, bedanya apa? Kalau laisa fi'il, kalau ma la la ta'in huruf, ya, kesamaan pada amal dan makna. Barakofik. Al-mas'alah tu'athaniyah, ta'malu ma amala laisa, ta'malu ma amala laisa bi arba'ati syurutin, ma beramal seperti laisa dengan empat syarat. Al-awwal, alla yataqaddama khabaruha alasmiha. Alla yataqaddama khabaruha alasmiha. Asani Allah an la yataqaddama ma'mulu khabariha alasmiha. Allah yataqaddama ma'mulu khabariha alasmiha. Illa ayyakuna dha'fan aw ja'an wa majru'an aw ja'an wa majru'an. Tasalif alla tuzada ba'daha in. Alla tuzada ba'daha in. Arabi Allah yang taqiba. Allah yang taqiba. Nafyuha bi'illah fa'in fukida syartun minas syuruti. Fa'in fukida syartun minas syuruti batala amaluha. Wa kana ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Wa kana ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Baik. fal awal nahwu nahum qawli ta'ala fal awal nahum qawli ta'ala ma hada basharan ma hada basharan surah Yusuf ayat 31 wasan nahu qawli ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun baik ma beramal seperti laisa dengan empat persyaratan. Yang pertama, khobar tidak boleh mendahului isimnya, harus urut isimnya dulu berapa khobar. Yang kedua, makmulul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali kalau berupa dharaf atau jar majrur. Yang ketiga, setelah ma tidak boleh ditambahkan in. Yang keempat, kenafiannya tidak boleh dibatalkan oleh illah. Kalau ada illahnya, maka kenafian ma yang beramal seperti laisa itu apa? Menjadi batal. Jika salah satu syarat-syarat ini hilang, maka batal amalnya. Dan sesudahnya adalah mubtada dan khobar. Contoh yang pertama, yakni yang beramal seperti laisa. Firman Allah Ta'ala, ma hada basharat. Hada isimnya ma, basharat khobarnya. Contoh yang tidak beramal, ini yang kedua. Wa ma muhammadun illa rasulun. Muhammad mubtada, rasulun khobar. Kenapa? Kenafian ma yang beramal seperti laisa dibatalkan oleh kehadiran illah. Tantangan itu ya. Nah. Karena dengan adanya illah manya tadi itu manafi biasa, bukan nafi yang beramal seperti laisa. Nah, al-mas'alatu athaniyah. Inna ma pisah ya, jangan sambung. Inna ma, bukan inna ma, bukan inna ma la ta'malu hadzal amala, la ta'malu hadzal amala illa fi lughati ahli al-Hijaz, illa fi lughati ahli al-Hijaz. Walidalika tulaqqabu bil hijaziyati. Wa amma banu tamimin, wa amma banu tamimin fayuhmilunaha mutlaqan, fayuhmilunaha mutlaqan. Walidhalika tusamma al-muhbalatu bit-tamimiyati. Warajih qawlu ahli al-Hijaz, warajih qawlu ahli al-Hijaz sesungguhnya ma tidaklah beramal seperti amal laisa kecuali dalam bahasa Ahlul Hijaz. Oleh karena itulah ma dijuluki dengan Al-Hijaziyah. Adapun Bani Tamim, maka mereka menganggap ma tidak beramal secara mutlak. Yuhmilunha, menganggap tidak beramal mutlak secara mutlak. Oleh sebab itulah ma yang dianggap tidak beramal tadi disebut dengan at-tamimiyah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Tapi kalian tidak ngantuk ya. Maaf. Tahu urutan ya. Hmm. yajuzu ayakuna ismu ma, awas, bisa ya, ismu ma ma'rifatan au nakiratan Baik. Isimnya ma boleh berupa ma'rifat, boleh pula berupa nakirah. Fal awal nahu ma zaidun qaiman. Wathani nahu ma ahadun akraba ilayya minka. Ma ahadun akraba ilayya minka. Nah, ma Zaidun qaiman, isimnya ma ma'rifat ya. Ma ahadun aqraba ilayya minka. Ahadun isimnya ma nakir. Al mas'alatu ha al khamisah. Ah, sorry. Sahih. Taksuru pakai ba, taksuru pakai kaf. Taksuru ziyadatul ba'i fi khabari ma. Taksuru ziyadatul ba'i fi khabari ma. Kama tuzadu fi khabari laisa. Nahwu qawlihi ta'ala wa ma rabbuka bidhallamin lil'abidi. Surah Fussilat ayat 46. Wa nahu qawli ta'ala alaysallahu bikafin 'abdahu. Az-Zumar ayat 34. Oh. Wadalika qauluhu wa ba'dama wa laisa ja'al bal khabar. Nah, separuh bait. Wa ba'dama wa laisa ja'al bal khabar. Sudah setengah saja. Selanjutnya itu ada kaidah yang lain ya. Setelah ma dan laisa, khobarnya dijaga dengan ba. Ya. Ini kesamaannya. Banyak menambahkan ba pada khobarnya ma. Sebagaimana ba ditambahkan pada khobar laisa. Contoh, wama rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbuka isimnya ma, bidhallamin khabarnya ma, yang diberi ba zaidah. Sebagaimana khabarnya laisa, alaisallahu bikafin 'abdah. Rabbul jalala isimnya laisa, bikafin khabarnya laisa, yang ditambahkan padanya ba zaidah. Nah. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisah. La. Nah, atau tadi. Tak malu la. Tak malu la amala laisa inda al-hijaziyina, inda al-hijaziyina. Bishuruti allati taqaddamat lima, bishuruti allati taqaddamat lima. Wa yuzadu ala dhalika ayyakun nasmuha wa khabaruha nakiratay. Lahu la ahadun najian minal mauti. Waqad yuhdafu khabaruha ghaliban. Waqad yuhdafu khabaruha ghaliban. 6. La beramal seperti amalnya Laisa menurut Ahlul Hijaz dengan memenuhi semua syarat yang sudah disebutkan pada Ma, ditambah lagi syarat yang 5, isim dan khobarnya harus sama-sama nakirah. Isimnya la dan khobarnya harus sama-sama nakirah. Contoh la ahadun najian minal mauti, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian. Ahadun isimnya la, najian khobarnya, isim dan khobarnya sama-sama apa ini? Nakirah, ya. Waqad yuhdafu khobaruha ghaliban, biasanya khobarnya itu dibuang. La ahad, ya, la ahadun, ya. Nah, baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. I'lam annal aula fi la, i'lam annal aula fi la hadihi, i'lam annal aula fi la hadihi antuh malah, wa yuj'ala ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Wa idza uhmilat, wa idza uhmilat fal ahsan, fal ahsanu hina idzin antukarara, wa idza uhmilat fal ahsan hina idzin antukarara kaqauli ta'ala, kaqauli ta'ala wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kaqauli ta'ala wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, Surah Al-Baqarah ayat 62. Ketahuilah yang lebih layak untuk la ini tidak beramal, dan sesudahnya dijadikan sebagai mubtada khobar. Dan jika tidak beramal, maka yang lebih bagus la-nya diulang. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khaufun mubtada, 'alaihim khobar. Hum mubtada, yahzanun khobar. Ini yang lebih bagus. Nah, jadi tidak semua yang menurut Ahlul Hijaz itu rajih, ya, tergantung, ya. Nah, situasi dan keadaannya. Al-mas'alatu ats-tsaminah, Yeah. Waqad waridat ziyadatul ba'i qalilan fi khabarillah. Waqad waridat ziyadatul ba'i qalilan fi khabarillah. Kakau di syair Fakun li syafi'an yauma la du syafa'atin. Fakun li syafi'an yauma la du syafa'ati. Bimurnin fatilan, bimurnin fatilan ansawadib niqaribi. Bimurnin fatilan an sawadibni qaribi. An-nya pakai ain. Sungguh disebutkan tapi cuma sedikit. Khobarnya Allah mendapat tambahan bahasa idah. Ini jarang ya. Seperti ucapan penyair, fakun li syafi'an, jadilah engkau pemberi syafaat bagiku. Yaumala du syafa'atin bimunin fatilan ansawadib ni qaribi. Pada hari pemilik syafa'at tidak bermanfaat sekalipun seukuran tali pusar, nah, sekalipun tali yang apa itu, bukan tali pusar, sekalipun seukuran sabut, ya belahan kurma, ya, atau kalau kurma biji kurma ya, nah itu kalau ya. Namanya fatilan ansawadib niqaribi. Terus itu sebutkan du syafa'atin isimnya lah bimunin, nah khobarnya dengan tambahan huruf jar ba zaidah. Baik. Masih ma dan apa ini la, kurang la ta dan in. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair atas taunya. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.